Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali melakukan kegiatan rutinitas ta'lim kita bulanan, lanjutkan membaca kitab Syarh Sunnah dengan sedikit keterangan dari Syekh Shalih Fauzan dari kitab Ithaful Qari. Kita telah masuk pada matan yang ke-40 berkaitan dengan pembahasan wassalatu ala man mata min ahli al-qiblah sunnatun, menyolati jenazah seorang yang meninggal dunia dari kalangan ahlul qiblah. Ahlul qiblah maksudnya mereka adalah orang-orang yang salat menghadap ke arah kiblat, dan mereka adalah muslimun. Menyolati mereka adalah satu hal yang disunnahkan, dan ini sangat penting sekali karena berkaitan dengan doa bagi orang yang meninggal dunia. Demikian pula kata beliau, mereka-mereka yang merjum, yang dirajam dikarenakan melakukan dosa zina, kemudian dihukum rajam, dilempari dengan batu sampai mati, mereka tetap sebagai muslim dan disolati, disunahkan untuk disolati. Wazani, demikian pula seorang yang berzina juga disunahkan untuk disolati. Mengapa demikian? Dikarenakan mereka adalah muslimin. Betul memang mereka pelaku dosa, tetapi mereka adalah muslimin. Sekali lagi, mereka adalah muslimin. Tidak boleh kita sembarangan di dalam mengkafirkan orang. Haula nu'alimuhum bidzahir, kata Syekh Shalih Fauzan, mereka-mereka yang melakukan dosa-dosa besar kita hukumi secara lahiriah, zahirnya. Zahirnya mereka adalah muslim. Fanahkumu bi'annahum muslimun, maka kita menghukumi mereka sebagai orang yang muslimun, walaupun mereka dalam melakukan dosa-dosa besar. Wa nu'amiluhum mu'amalatal muslimin ahya'an wa amwatan, maka kita pun bermuamalah dengan mereka sebagaimana mereka muslimin yang lainnya, baik mereka masih hidup ataupun setelah mereka meninggal dunia, disikapi sebagai muslimin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama akan kami sampaikan di sini keterangan Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ketika beliau ditanya tentang menyolati jenazahnya seorang muslim pelaku kemaksiatan, maka beliau mengatakan, na'am, as-salatu 'alal shad jaizatun. Menyolati jenazah muslim yang meninggal dalam keadaan bermaksiat, apakah dia itu pezina ataukah dia itu as-sarik, pencuri, ataukah itu orang-orang yang lain yang melakukan dosa-dosa besar, itu diperbolehkan untuk disolati. Balhum ahakku min ghairihim. Bahkan kata Syekh, seorang muslim yang mati dalam keadaan berbuat dosa, misal seperti mati bunuh diri, ini mereka sangat membutuhkan doa-doa dari saudaranya muslimin yang lain dalam wujud bentuk menyolati mereka. Mereka lebih berhak, lebih butuh, karena mereka mati dalam keadaan membawa dosa. Qala Syekh, "Lianna salatul mayyit syafa'atun lahu." Dikarenakan orang-orang yang menyolati jenazah kelak nanti di yaumul qiyamah diharapkan bisa memberikan syafaat kepada saudaranya yang mati dalam keadaan berbuat maksiat. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi kita menyebutkan, "Ma min muslimin yamutu yaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi shay'an illa shaffa'ahum Allahu fi." Hadis Abu bin Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah seorang muslim meninggal dunia kemudian disolati oleh kaum muslimin yang lain sejumlah 40 orang dengan syarat mereka tidak melakukan kesyirikan kepada Allah azza wa jalla sama sekali, illa syafa'ahumullahu fihi, kecuali Allah akan memberikan izin kepada 40 orang yang menyolati jenazah tersebut untuk memberikan syafaat kelak nanti di yaumul qiyamah. Dan orang yang mati dalam keadaan melakukan dosa besar, dia sangat membutuhkan itu. Perlu kami, nanti akan kami sampaikan, muslim berarti bukan kafir. Catatannya itu. Adapun pelaku dosa besar, apakah dia kafir? Di sana ada 3 golongan. Yang pertama ahli sunnah, yang kedua khawarij dan mu'tazilah, dan yang ketiga murji'ah. Ini pembahasannya akan kami sampaikan nanti insyaallah. Kita sedang menyebutkan tentang rahmahnya agama Islam. Jikalau ada seorang muslim yang mati dalam keadaan dia melakukan dosa besar, melakukan bunuh diri umpamanya, muslim, kita sebagai ahlu sunnah meyakini dia muslim bukan kafir, karena pelaku dosa besar tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah, artinya dia masih muslim bukan kafir. Mati dalam keadaan wa'iyadubillah melakukan dosa yang lainnya, Maka agama Islam sangat rahmah. Justru yang seperti ini sangat-sangat membutuhkan doa-doa saudara-saudaranya sesama muslimin. Cuma nanti akan kita sebutkan, jikalau engkau adalah seorang tokoh, engkau tidak menyolatinya, bukan berarti melarang orang lain untuk menyolati, mempersilakan orang lain untuk menyolatinya agar bisa memberikan manfaat bagi si mayit, tapi engkau sebagai tokoh tidak menyolatinya sebagai bentuk zajran, hardikan kepadanya dan kepada siapa saja yang melakukan perbuatan itu. Tetapi bukan tidak boleh disolati, bukan tidak boleh didoakan kebaikan baginya. Bahkan kata Syekh Shalih Fauzan, Syekh Ibnu Taimin mengatakan, hum ahaq, mereka malah justru orang-orang yang sangat membutuhkan doa-doa saudara-saudaranya mukminin dan muslimin yang lain. Disebutkan oleh Syekh, fa'alul ma'asi muhtajun ila man yashfa'u lahum indallah. Ahlul ma'asiyat, mereka adalah orang-orang yang muhtajun, sangat-sangat membutuhkan kepada orang-orang yang bisa memberikan syafaat kepada mereka nanti di yaumul qiyamah. Siapa mereka itu? Ahlu tauhid tanpa syirik, sejumlah 40 orang untuk menyolatinya nanti di yaumul qiyamah. Allah berikan izin kepada 40 orang itu memberikan syafaat kepada mereka. Dan mereka sangat membutuhkan doa. Karena mati dalam keadaan maksiat sangat membutuhkan doa. Sangat-sangat membutuhkan doa. Wal musallun 'alal amwat yad'una lahum bil maghfirah war rahmah. Orang-orang yang menyolati jenazah di dalam doa-doanya terdapat doa rahmah bagi si jenazah, terdapat doa maghfirah, ampunan bagi si jenazah, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, dan seterusnya. Masya Allah, ini sangat dibutuhkan oleh si mayit. Kemudian beliau menyebutkan, yaqulu da'i fi da'ihi, di antara contoh doa ketika seorang menyolati jenazah Allah adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, sayangilah dia. Ya Allah, maafkanlah dia. Dan berikanlah keselamatan untuknya. Masya Allah. Wa'krim nuzulahu, muliakanlah tempatnya. Wasimat khalahu, luaskanlah kuburannya, tempat masuknya dia nanti. Wasilhu bil ma'i wasalju wal barad, dan sucikan dia dengan air, dengan salju dan dengan embun. Wa naqqihi min khatayahu kama yunqqi thawb al abyad min ad danas, dan sucikanlah dia dari dosa-dosanya sebagaimana baju putih yang disucikan dari kotoran-kotoran. Masya Allah. Doa ini sangat dibutuhkan oleh si mayit. Sehingga kalau kita mendengar saudara kita muslimin, apalagi dia adalah ikhwan kita ahli sunnah, yang kita mencintainya karena Allah, yang kita sering melihatnya bersamanya dalam majlis ta'lim, meninggal dunia, bentuk cinta kita kepadanya, kita hadir menyolatinya. Berharap agar supaya kelak nanti di yaumul qiyamah kita diberi izin oleh Allah Azza wa Jal untuk memberikan syafaat kepada si mayit ini. Orang ini adalah orang yang nahsabuhu, kita meyakini secara lahiriah seorang yang saleh. Salat bersama kita, ta'lim bersama kita, perjalanan dalam dakwah bersama kita, dialu tauhid. Masya Allah, sangat kita cintai. Doakan, doakan. Itu sangat dibutuhkan oleh si mayit. di saat-saat itu. Momen-momen itu sangat-sangat dibutuhkan oleh si mayit, karena dia akan menghadapi alam kubur dan alam setelahnya. Dan kadang-kadang kaum muslimin, kita seringnya lupa mendoakan saudara-saudari kita yang sudah meninggal dunia. Momen kita mendoakannya ketika menyolati jenazah. Di momen itulah kita mendoakan dengan ikhlas. Akhlisilahu du'a, kata Nabi. Ikhlaskanlah oleh kalian doa-doa kalian. Betul-betul mengharap kabar Allah, kebaikan bagi si mayit ini. Maka kita dalam salat jenazah kita, kita mendoakan kebaikan baginya. Masya Allah. Hadirin kaum muslimin, rahimani warham jami'an. Di antara doanya, Syekh melanjutkan, Allahumma abdilhu daran khairan darih. Ya Allah, gantikanlah baginya rumahnya yang lebih baik daripada rumahnya ketika di dunia. Wa ahlan khairan min ahlih. Gantikanlah keluarga baginya dengan keluarga yang lebih baik daripadanya. Wa zawjan khairan min zawjihi. Gantikanlah istri untuknya yang lebih baik daripada istrinya. Wa dkhilhul jannah. Ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga. Wa'idhu min adabil qabr. Dan lindungilah dia dalam dari azab kubur. Wa adabin nar. Dan dari azab neraka. Apalagi kalau seorang muslim itu mati, Allah takdirkan dalam keadaan berbuat maksiat. Posisi dia masih bergelimang dengan riba umpamanya. Ada saja orang muslimi banyak, apalagi zaman sekarang ini, tawaran-tawaran utang piutang dengan model ribawi itu sangat gencar sekali. Tawaran pinjaman yang bunganya sekian persen sangat masif sekali sekarang ini. Kita tahu fulan ini masih kerabat dengan kita, misal fulan ini kasihan, dia mati dalam keadaan utang. Dengan utang sekian, itu riba. Bolehkah kita menyelatinya? Boleh. Rahmatan bihi, sebagai bentuk kasih sayang kita kepadanya. Dia muslim, bukan orang kafir. Nanti akan kita bacakan keterangan Syekh Rabi, insyaAllah, yang tidak boleh untuk kita menyelatinya adalah orang yang kafir dan munafik. Yang jelas-jelas kafir. Maka bagi namanya manusia bisa terjadi apa yang terjadi. Pas mati, pas posisi melakukan maksiat, kasihan sekali. Azab mengancamnya. Maka mudah-mudahan dengan kita menyolati jenazahnya, mengiringinya, mendoakan ketika pemakaman, apa yang paling dibutuhkan ketika seorang sudah dimasukkan ke lubang kuburnya, sudah ditimbun dan akan kita tinggalkan, apa yang paling dibutuhkannya? Asabat. Yang paling dibutuhkan adalah kekokohan untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat, siapa Rabbmu, siapa Nabimu, apa agamamu. Rasulullah SAW ketika menguburkan salah seorang di antara jenazah kaum Ansar, beliau mengatakan kepada para sahabat yang mengiringinya, "Istaghfiru li akhikum was'alu lahu tadbit fa innahu al'an yus'al." Istaghfiru, hendaknya kalian semuanya memohonkan ampunan bagi saudara kalian ini. Mudah-mudahan dengan itu Allah ampuni. Dari doa-doa kita, saudara-saudaranya si mayit. Was'alulau tadbid. Dan mohonkanlah kekokohan untuknya. Karena sekarang ini kata Allah, kata Rasul, fa'innahul an yus'al. Karena sekarang ini, dia akan ditanyai oleh malaikat. Man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka. Mintakanlah kekokohan. Bagaimana caranya? Allahumma tsabbithu biqalith thabiti. Allahumma thabbithu biqalith thabiti. Ya Allah, kokohkanlah saudaraku ini dengan ucapan yang kokoh, sehingga bisa menjawab tiga pertanyaan malaikat tersebut. Mudah-mudahan dengan doa-doa kita, walaupun saudara kita meninggal dalam keadaan maksiat, mudah-mudahan Allah memberikan ampunan, mudah-mudahan Allah memberikan kekokohan, dan itu manfaat bagi si mayit. Alangkah butuhnya kita juga kelak ketika kita mati, ketika kita sudah mati, wafat, apa yang kita butuhkan dari saudara-saudara kita? Doa mereka. Kita sudah tidak butuh lagi kiriman uang, tidak butuh lagi kiriman ayam goreng. Entah si urip lah, kembah dikirimi ayam goreng kesenengannya, entah si urip. Sudah mati. Apa yang dibutuhkan orang yang sudah meninggal dunia? Dan kita semua posisinya sama nanti. Berharap banyak yang menyolat. Dulu dikisahkan, Abdullah bin Abbas memiliki putra meninggal dunia di Kudayt. Beliau sangat berharap sebagai seorang bapak yang putranya meninggal dunia, sangat berharap agar para sahabat, para tabi'in, muslimin di waktu itu berkumpul untuk menyelati jenazah putra beliau. Kenapa? Karena ada ilmu di situ. Abdullah bin Abbas berkata kepada Quraib, ya Quraib, unzuru an hal nasi qad sami'u. Lihat baik Quraib, apakah manusia telah berkumpul untuk menyelati putraku? Maka Quraib melihat dan mengatakan, sungguh mereka telah berkumpul dalam jumlah yang banyak. Qad balu arba'in, apakah mereka telah sampai jumlah 40 orang? Bahkan lebih. Kenapa dengan jumlah 40? Karena tadi hadis yang kami sebutkan di atas, hadis Abdullah bin Abbas, di mana beliau mengatakan, sami'tu nabi yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man min muslimin yabut fasalla alaihi arba'un man la yushriku billahi syai'an illa syafa'allahu fihi Tidaklah seorang muslim meninggal dunia, kemudian ada sejumlah 40 orang menyolatinya. Mereka adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah sama sekali, kecuali Allah akan berikan izin kepada 40 orang tadi untuk memberikan syafaat, bantuan terhadap orang yang mati. Ibn Abbas mengerti tentang ini. Seandainya orang yang mati ditanyai, betapa inginnya itu, betapa inginnya dia, ada 40 orang lebih, sebanyak-banyaknya menyolatiku, mendoakanku, karena sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa orang yang sudah meninggal dunia. Tidak bisa istighfar, tidak bisa memohon rahmah, tidak bisa berbuat mengandalkan orang yang hidup. Maka kita yang punya ilmu seperti ini, tidak usah nunggu wong mati ngomong, disit pakai, butuh orang disolati. Orang yang jawab, berbodong-bodong, kita salat di jenazah itu, dengan ikhlas karena Allah Azza wa Jal, doakan sepenuh hati, doakan seikhlas-ikhlasnya, harapannya bisa memberikan manfaat bagi teman kita itu. Masya Allah, itulah setia kawan, itulah teman yang baik, manfaatnya dunia dan akhirat. Hadirin kaum muslimin, kemudian Syekh Ibn Uthaymin yang sedang kita bacakan ini, beliau kemudian berbicara tentang hukum menyolati orang yang mati dalam keadaan meninggalkan sholat. Beliau mengarah ke sana. Beliau salah satu ulama di zaman kita sekarang ini, beliau sudah meninggal dunia, yang berpegang dengan pendapat bahwa orang yang meninggalkan salat kafir. Karena memang Nabi mengatakan al-lahdu baina wa baina syirkul kufri tarkus salat. Yang membedakan kita dengan kesyirikan dan kekufuran adalah perkara salat. Meninggalkan salat itu kafir. Walaupun di sana ada khilaf di antara para ulama, orang yang meninggalkan salat apakah dia kafir atau tidak kafir, ada dua pendapat. Yang satu mengatakan kafir, yang satu mengatakan belum kafir. Yang disepakati apabila dia menentang kewajiban salat, itu ijma. Sepakat. Kaum muslimin rahim jami'an. Sehingga pembahasan kita kembali kepada masalah yang sedang kami sampaikan, bahwasanya seorang selama dia muslim, walaupun dia mati dalam keadaan melakukan kemaksiatan, berzina, ketahuan, kemudian dirajam, dilempari batu sampai mati, Nabi menyolati jenazah Juhainah. Disolati. Beberapa kali Nabi menyolati jenazah pelaku kemaksiatan. Dan beberapa momen Nabi tidaklah menyolati jenazah orang yang mati di atas kemaksiatan. Kita berikan contoh kaum muslimin dulu. Ada seorang wanita, imra'atun min bani Juhainah. Atati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yuhibla min az-zina. Wanita tersebut datang kepada Nabi dalam keadaan hamil karena perzinaan. Faqalat ya Rasulullah, asabtu haddan fakum 'alayya. Wahai Rasulullah, aku telah melakukan dosa. Tegakkanlah hukum had padaku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak bisa mengelak bukti nyata hamil dia dalam keadaan zina, namun Nabi tidak mengejar laki-lakinya siapa, itu satu perkara yang harus ditutup. Cukup yang iktiraf ini saja yang diurusi, yang mengaku ya memang ada bukti dia hamil, dan ditegakkanlah hukum had padanya. Namun Rasul sangat rahmah. Thumma da'a waliyaha. Rasul memanggil walinya wanita tersebut. Selain mengatakan ahsin ilaiha wa idza wada'at fa'tini biha. Kamu wali wanita ini, berbuat baiklah kepada wanita ini. Dia memang zina. Dia hamil karena zina. Melakukan dosa besar. Tapi dia salihah, mukminah. Dia ingin ditegakkan hukum had padanya. Maka berbuat baiklah engkau pada wanita ini. Kalau sudah melahirkan, datangkan ke sini. Fa'ala. Dilakukanlah hal itu. Sampai melahirkan, didatangkanlah wanita tersebut. Di waktu itu bayinya belum makan apapun kecuali ASI. Disuruh pulang kembali. Sampai bayi tersebut bisa mandiri makan dan minum. Tidak ketergantungan dengan ASI. Air susu ibu. Maka di waktu itu fushiddat 'alaiha thiyabuha, dikencangkan bajunya agar tidak tersingkap, dan kemudian farujiman, dirajam sampai mati. Fasalla 'alaiha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolati jenazah tersebut. Umar bin Khattab radhiyallahu an di waktu itu bertanya kepada Rasul karena terkaget-kaget. Tusalli 'alaiha wa qad zanat. Wahai Rasulullah, engkau menyolatinya dalam keadaan ini wanita melakukan zina. Engkau menyolatinya? Rasul mengatakan, laqad tabat tabatan law qusimat baina sabilim al-madinah wa sabahum. Wa hal wajadta tawbatan afdhal min an jada bi nafsiha lillah. Wa Umar, apakah engkau mendapati adanya orang yang lebih afdhal taubatnya melebihi daripada orang yang menyerahkan dirinya untuk ditegakkan hukum had. Ini orang sudah bertobat ini. Bentuk tobatnya apa? Ingin ditegakkan hukum had. Dia pasrah. Ini bentuk tobat, Umar. Sungguh dia telah tobat dengan tobat yang sungguh-sungguh. Kalau seandainya dibagi tobatnya ke 70 penghuni kota Madinah, lawasadhum. Pasti akan mencukupi mereka. Hadits ini momen di mana Nabi menyolati seorang pezina yang bertobat dan telah dirajam. Ini menunjukkan bahwasanya selama seorang itu muslim atau muslimah, bukan kafir, bukan kafirah, ahlu tauhid bukan musyrikin, disolati. Apalagi nampak darinya tobat, disolati. Bisa dipahami hadirin? Walhamdulillah sepertinya sudah masuk waktu maghrib. Kita salat dulu, kemudian kita lanjutkan insyaallah pada salat maghrib pembahasan demi pembahasan insyaallah. Demikian bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.